wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang agung dan mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memuliakan kita dengan iman dan Islam. Salah satu bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada guna harta wala banun, tidak ada guna anak. Bila saat ini yang dibanggakan saat bertemu, saat bercengkrama adalah harta dan anak, maka Allah mengatakan yauma pada hari itu la yanfa'u, tidak berguna malun harta wala banun kecuali anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Anak dan harta tidak dapat menolong. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Mengapa hati itu disebut dengan salim? Karena hati itu diisi dengan iman. Di dalam hatilah bersemayam iman. Bila ada orang menundukkan pandangannya, itu karena imannya kuat di dalam hati. Hari ini kita melangkahkan kaki, meninggalkan segala aktivitas kita, itu pun karena masih ada iman di dalam hati. Bila nanti kita keluar dari masjid ini sampai akhir hayat kita tetap berzikir, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun karena masih ada iman di dalam hati. Oleh sebab itu iman inilah yang kita pertahankan, iman inilah yang kita jaga. Setiap manusia yang lahir maka dia sudah membawa iman dan Islam. Ma min mauludin, setiap anak yang lahir, illa yuladu alal fitrah, dia sudah dalam keadaan fitrah. Makna fitrah, kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Ketika kita mendapatkan seorang anak, maka kita tidak dituntut untuk menanamkan Islam ke dalam dirinya, karena Nabi mengatakan dia sudah dalam keadaan fitrah. Dan Abu Hurairah menjelaskan makna fitrah itu fitratul Islam, dia sudah Islam. Kita tidak lagi perlu menanamkan Islam ke dalam kepalanya, karena dia sudah berisi Islam. Lalu yang perlu kita jaga keislaman itu agar tidak keluar dari kepalanya. Maka ketika berkata, dia berkata dengan semangat Islam. Kalau dia berbuat dengan ajaran Islam. Sampai-sampai kalau dia mau minum pun dia akan minum dengan cara Islam. La yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan kamu minum berdiri. Wa man nasiya falyastaqi, kalau lupa muntahkanlah. Idza shariba ahadukum falyashrab bi yaminihi, kalau kau minum minumlah pakai tangan kanan. Wa idza shariba ahadukum falyashrab bi yaminihi, kalau kau minum pakai tangan kanan. Wa idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi, kalau makan pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi, karena setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Dari mulai minum aktivitas sehari-hari mesti dia bertindak dengan Islam. Dengan Islam itulah dia akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang tua yang merubah Islam itu menjadi kafir, Majusi, Yahudi dan Nasrani. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi. Au yunassiranihi, menjadikannya Nasrani. Au yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Betapa amanah yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ketika dia kembali menghadap Allah dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan Majusi, bukan berarti agamanya berubah. Di dalam kartu tanda identitas dirinya masih tertulis sebagai Muslim, tapi dari cara makannya, cara minumnya, cara bicaranya, dia tidak mencerminkan seorang muslim. Cara berpakaiannya, dia bukan seorang muslim. Inilah yang dikhawatirkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa iman dan Islam. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam iman dan Islam. Bapak ibu kita iman, mukmin, muslim. Anak cucu cicit kita sampai hari ini masih mukmin, muslim. Tapi adakah jaminan saat kita meninggalkan mereka, mereka masih istiqamah dalam iman dan Islam? Bila saat ini kita masih mendoakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita doakan itu untuk orang tua kita. Adakah jaminan bahwa kita akan mendapatkan doa yang sama seperti yang kita panjatkan untuk mereka? Ini menjadi tanggung jawab besar yang ada di depan mata kita. Kalau tidak kita wariskan ini, maka kita akan mati dalam keadaan meninggalkan dosa jariah. Mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah, pesta seks, narkoba, terlalu panjang rentetan kejahatan perbuatan maksiat yang dilakukan generasi muda zaman sekarang. Memang mereka bersalah, tapi tidak semuanya kesalahan mereka. Sedikit banyak adalah kesalahan orang-orang yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mereka. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la takhunullah, jangan kamu khianati amanah yang sudah diberikan Allah. War rasul, jangan kamu khianati amanah yang sudah ditinggalkan rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kamu mengkhianati amanah yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta adalah amanah, bahkan diri ini pun adalah amanah. Anak-anak yang dititipkan Allah adalah amanah. Maka ketika kita menyia-nyiakan amanah, datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi diam, Nabi tidak menjawab. Nabi terus melanjutkan kajiannya sampai berakhir. Maka Nabi bertanya, manil qail, manis sa'il, siapa tadi yang bertanya? Siapa tadi yang bertanya tentang amanah? Maka orang itu pun menjawab, aku yang bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat, wahai Rasulullah. Rasul mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, bila suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Hancur, hari kiamat mungkin belum terjadi, tapi hancur rumah tangga, hancur kampung halaman, hancur jamaah, hancur masyarakat suatu kota. Disebabkan apa? Menyia-nyiakan amanah yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa senang membangun jembatan, tapi yang amat-amat sulit adalah orang yang akan melewatinya. Betapa sulit membangun masjid, tapi ada yang lebih sulit daripada itu, orang-orang yang akan memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan kajian Islam. Banyak orang berpemahaman Islam ini diamalkan nanti di ujung usia, setelah akan mendekati sakaratul maut, setelah selesai bekerja masa pensiun. Ini bukan ajaran yang benar, karena kita diperintahkan mengamalkan Islam dari sejak mulai dari alam roh masuk ke dalam alam rahim, sampai lahir ke atas dunia, sampai menutup mata saat Israel mencabut nyawa, sampai masuk ke liang kubur, sampai ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita tidak ada lain kecuali la ilaha illallah. Itulah mengapa setiap selesai bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita katakan alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dan dengan itu kita nanti akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita katakan Allahumma ij'al akhira kalamina, jadikanlah ucapan terakhir kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami tiba, saat Israel mencabut nyawa kami, saat itu ucapan kami terakhir adalah la ilaha illallah. Tapi bagaimana mungkin ucapan terakhir la ilaha illallah bila dia tidak sering diucapkan? Bagaimana mungkin ucapan terakhir la ilaha illallah yang sering didengarkan bukan la ilaha illallah, tapi lagu-lagu musik yang melupakan, melalaikan dari Allah? Bagaimana mungkin akan mati menghadap Allah membawa la ilaha illallah, sementara tidak ada yang diperjuangkan walau sedikit pun untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Betapa beo dapat mengucapkan pagi la ilaha illallah, petang la ilaha illallah. Seekor beo dapat mengucapkan la ilaha illallah. Seekor beo dilatih oleh tuannya, tuannya melatih pagi dan petang ucapannya la ilaha illallah. Tapi ketika seekor anjing menerkam sarangnya, pada saat itu dia tetap menjerit, dia tidak ingat la ilaha illallah, karena la ilaha illallah tidak pernah masuk ke dalam hatinya, hanya di ujung lidahnya, hanya di tepi bibirnya. Itu yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas, ada sebagian manusia, may yaqulu, orang-orang yang mengatakan amanna, mereka mengatakan di tepi mulut, mereka mengatakan di ujung lidah, mereka katakan dengan mulut, mereka mengatakan amanna, kami beriman, padahal mereka belum lagi melaksanakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak dapat hanya diucapkan di mulut. Golongan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa iman itu mustilah ada tiga hal. Yang pertama al-iqraru, yang pertama at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Insyaallah kita semua membenarkan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibenarkan dalam hati, tidak cukup, tapi mesti dilafazkan dengan lidah. Maka kita bersyahadat, pergi pagi, petang, siang, malam, bahkan di tengah malam pun kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi tidak cukup hanya sekedar ucapan, tindak tanduk mencerminkan sifat orang yang beriman. Maka ketika kita hanya mengucapkan la ilaha illallah muhammadan rasulullah, maka pada saat itu ada tuntunan, ada tuntutan, ada contoh, ada suri tauladan dalam setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka banyak yang mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah, tapi dia tidak berzakat. Maka Umar ibn al-Khattab berdua dengan Abu Bakar Siddiq, mereka tidak dalam percakapan yang ramah, karena Abu Bakar Siddiq memenggal kepala orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Siapa yang tidak menunaikan zakat, halal darahnya dipancung kepalanya. Umar bin Khattab tidak setuju dengan tindakan Abu Bakar Siddiq. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, apakah tidak sampai hadis kepadamu, man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faqad asamu minni dima'ahum, darahnya tidak boleh ditumpahkan, wa amwalahum, hartanya tidak boleh diganggu, dan kehormatannya tidak boleh dirusak. Itulah konsekuensi dari la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil, haram kehormatannya diganggu. Kenapa engkau memancung orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Abu Bakar menjawab, bila sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka wajib berzakat. Bila sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib puasa. Bila sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib menunaikan ibadah salat. Jika sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia dipaksa untuk menunaikan ajaran Islam. Memang benar Allah berfirman dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Tidak ada paksaan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau dia sudah bersyahadat, maka dipaksa untuk salat, maka dipaksa untuk berzakat, maka dipaksa untuk menunaikan kewajiban Islam. Memang benar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Makkah al-Mukarramah, tak satu pun yang dia paksa untuk masuk Islam, karena Islam mesti dah datang dari hati yang jernih. Orang bersyahadat tanpa paksaan, la ikraha, tidak ada paksaan fiddin dalam agama Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, maka Nabi menerapkan paksaan. Tidak ada paksaan untuk masuk tentara, tapi kalau sudah terdaftar sebagai tentara, maka dia dipaksa untuk mengikuti aturan sebagai seorang tentara. Tidak ada paksaan untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil, tapi kalau sudah menjadi anggota pegawai negeri sipil, maka dia dipaksa untuk mengikuti aturan yang ada di dalam konstitusi negara, organisasi sosial kemasyarakatan. Maka manusia dituntut, jika demikian aturan manusia, apalagi aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat, wa hum abna'u sab'in sinin, ketika berumur 7 tahun, 7 tahun dia sudah disuruh salat, wadribuhum fil asrah, ketika berumur 10 tahun dia tetap juga tidak melaksanakan salat, maka dia boleh dipukul. Pukul untuk mendidik, memberikan efek jera agar dia terbiasa sejak dini, sehingga dia tidak melupakan salat. Karena kalau sampai dia meninggalkan salat, man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja dengan penuh kesadaran, faqad kafar, maka kafirlah dia secara nyata. Faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Perjanjian antara Allah dengan kekafiran, tarkus salah, siapa yang meninggalkan salat, maka masuklah dia terjerumus dalam api neraka yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan untuk sholat bagi orang yang tidak muslim. Tidak ada paksaan orang kafir untuk masuk Islam. Tapi ketika dia sudah mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah, maka saat itu berlakulah segala kewajiban yang diwajibkan Allah, diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya. Inilah yang akan kita fahami dengan benar, sehingga kalau pemahaman kita benar, ucapan kita akan benar, tindakan kita akan benar, perbuatan kita akan benar. Salah memahami Islam, salah berkata, salah menulis, salah berbuat, salah bertindak, sehingga kita pun akan mati sebagai orang yang salah, padahal kita ingin benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebelum la ilaha illallah, Allah katakan fa'lam, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, mesti dengan ilmu terlebih dahulu. Karena la ilaha illallah tanpa didasari dengan ilmu, maka dia hampa. Oleh sebab itu orang yang menuntut ilmu sampai-sampai sepekan 24 jam kali 7 satu hari dikhususkan. Orang yang tidak membaca, orang Islam yang tidak mau mendengar pengajian, orang Islam yang tidak ingin mendengar nasihat orang lain, dia tetap dituntut wajib. Laki-laki, balig, berakal, tidak sakit, tidak musafir, tidak gila, maka dia mendengarkan wasiat dari khatib, usikum wa nafsi bitaqwallah, karena itu yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umur, waktu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat ditambah. Idza jaa ajaluhum, kalau waktu limit batasnya sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Inilah iman, inilah amanah, inilah Islam, inilah yang akan menjadi bekal. Tapi ini pulalah yang porsinya paling sedikit di antara budget harta yang kita keluarkan. Ini pulalah yang paling sedikit di antara waktu yang kita sisihkan. Ini pulalah yang paling sedikit di antara perhatian yang kita curahkan. Lebih banyak kepada yang akan kita tinggalkan daripada yang akan kita bawa. Alhamdulillah, masih tersisa sedikit keimanan untuk datang melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Andai kita mati keluar dari rumah Allah ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tapi masih banyak saudara, kerabat, tetangga, sahabat, handai tolan yang siang ini masih berada di tengah jalan raya, padahal Allah taala menyuruhnya untuk singgah sejenak ke masjid, tapi tak tersisa sedikit pun perhatiannya. Andai dia mati, mati dalam keadaan menghadap Allah tak membawa bekal, bagaimana kita menyelamatkan mereka? Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Tuhanmu, tidak dengan paksaan, bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, tunjukkan suri tauladan yang baik. Andai mereka ingin berdebat, wajadilhum, debatlah, tapi tidak juga dengan kata-kata kasar, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang lembut. Sanggup kita membawa mereka ke jalan Allah? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang kau selamatkan dari kekafiran, satu orang kau selamatkan dari api neraka, khairum min humurin ni'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bila kita sudah selamat, alhamdulillah, mari kita selamatkan keluarga, mari kita selamatkan anak cucu, mari kita selamatkan lingkungan, sehingga saat itu kita akan menghadap Allah bukan saja sebagai muslim, tapi juga muslim yang mampu menyelamatkan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau diri tidak ingin terkena azab Allah, begitu juga sayang kita kepada saudara, kita tidak ingin mereka masuk dalam azab Allah. Sangat banyak orang yang khawatir saudaranya susah, sangat banyak orang yang khawatir saudaranya tertabrak, sangat banyak orang yang khawatir saudaranya dalam kemiskinan, tapi tak banyak yang khawatir saudaranya masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din